Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayatu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-nafa wa al-intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-harb. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharain amin. Wa alayka bi ta'allumi adillatil qiblah wa rukhasis safar wa adabih wa ma yuqal fihi minal adhkar. Meneruskan pelajaran sebelumnya, yaitu sesuatu yang diharuskan atas seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau seseorang yang akan melaksanakan ibadah umrah. Maka beliau mengatakan, bagi kalian yang hendak melaksanakan haji atau umrah, bahkan juga ini untuk semua yang akan melakukan perjalanan, maka hendaknya dia belajar tentang tanda-tanda arah kiblat. Karena ketika seseorang di rumah, maka dia akan setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Dia melaksanakan sholat sunnah di rumahnya, yang artinya setiap hari dia tidak perlu lagi mencari arah kiblat. Karena sudah jelas arah kiblat ke arah situ, dan setiap hari dia melaksanakan sholat sesuai dengan arah yang dia ketahui sebagai arah daripada kiblat. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita melakukan safar, maka kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita tidak tahu di mana arah kiblat. Kalau kita di perjalanan sholat di masjid, mungkin hanya kita perlu mencari di mana mihrab masjidnya. Ya, itu tanda. Oh, mihrab masjidnya menghadap ke arah sana. Berarti tanda kiblat mengarah sana. Walaupun belum pasti benar, karena bisa jadi salah. Atau bisa jadi yang membangun mihrab, yang membangun masjid salah. Tapi itu sudah cukup sebagai tanda bahwasanya arah kiblat menuju arah tertentu, yaitu arah sesuai dengan mihrabnya imam. Ketika di masjid, ketika di musholla, ya, cukup sebagai tanda. Tapi kadang-kadang kita tidak menemukan tanda. Kalau kita tidak sholat di masjid atau di musholla, kadang kita tinggal di rumah seseorang di dalam perjalanan, tapi kita tidak tahu di mana arah kiblat. Kadang-kadang sahibul baitnya juga tidak bisa ditanya, atau mungkin sahibul baitnya tidak ada di rumah. Kita tinggal di rumah kerabat, di rumah teman, dan itu adalah rumah kosong atau rumah yang ditinggalkan atau dipinjamkan kepada kita, tapi kita tidak tahu arah kiblat kemana. Atau juga kalau kita di waktu di perjalanan, kita tinggalnya di hotel, tapi kita tidak tahu arah kiblatnya. Sebagian hotel itu akan diberikan tanda kiblat di kamar, arah kiblat ke sana diberikan, tapi sebagian hotel tidak ada. Nah, dan apa yang seharusnya kita lakukan di saat itu? Kalau kita tidak bisa untuk bertanya, terlebih dahulu bertanya kepada seseorang yang mengetahui arah kiblat. Kita tanya. Kalau di hotel kita tanya kepada petugas, kita tanya kepada orang hotel. Kalau di rumah orang lain, di rumah kerabat, di rumah teman, Kita tanyakan kepada sahibul bait, di mana arah kiblatnya kalau ada. Kalau di kampung kita sholat di perjalanan, kita sholat di jalan misalnya, ada orang yang bisa kita tanyakan, kita tanya. Nah, tapi kalau kita tidak bisa untuk bertanya, maka disitulah kita harus ijtihad. Harus ijtihad. Berusaha mencari tahu mana arah kiblat. Dengan apa usaha, dengan apa yang dia bisa. Dengan melihat misalnya ya, arah matahari atau arah bulan. Oh, ini matahari di sini, berarti menunjukkan kiblat di arah sini. Oh, bulan ku arahnya di sini, berarti kiblat di arah sini. Atau bintang ini arahnya di sini, berarti kiblat arahnya ke sini. Itu tanda. Kita cari tanda. Itu namanya ijtihad. Kalau ternyata ijtihad kita benar, kalau ternyata ijtihad kita benar, ya berarti tidak ada masalah. Sholat kita sah dan tidak perlu diulang. Tapi misalnya ijtihadnya kita salah. Kita sudah melihat tanda-tanda di mana arah kiblat. Kemudian kita sholat dengan tanda yang kita dapatkan. Tapi setelah sholat ternyata menjadi jelas bahwasanya kita sholat dengan arah kiblat yang salah. Oh, ternyata kiblatnya salah. Kadang-kadang ini di rumah orang ya. Kita mau tanya, mungkin orangnya sedang istirahat atau sedang keluar rumah. Kemudian kita cari tanda sendiri. Oh, mungkin ini tanda ini. Kan tanda banyak. Mungkin dilihat dari, oh, ada sejadah di rumah orang itu. Sejadahnya mengarah ke sana. Berarti kita ikuti arah sejadah itu. Kita sholat. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul baitnya datang. Loh, ente kok kiblatnya mengarah ke sana? Iya, tapi ana sholatnya kan sesuai dengan arah sejadah. Ya, ente ini sholat mengarah sejadah apa arah kiblat? Arah sejadah ternyata salah. Bukan sesuai dengan arah kiblat. Tapi dia sudah selesai sholat. Apa hukumnya? La ibrah bidzan albil ijtihad albayyin khata'u. Tidak ada manfaatnya ijtihad seseorang kalau jelas-jelas salah. Tadi kan dia ijtihad cari tanda. Dengan ada tanda yang dia lihat yaitu sejadah. Sejadah kok arahnya ke sana ya, berarti kiblat ini arahnya ke sana sesuai dengan sejadah misalnya. Ini kan ijtihad namanya. Tapi ternyata setelah selesai sholat, ijtihadnya salah. Diberitahu oleh orang lain, loh, kamu itu arahnya salah. La ibra bil ijtihad al bayyin khata'u. Tidak ada ya patokan atau tidak dianggaplah. Tidak dianggap ijtihad seseorang kalau ternyata ijtihadnya salah. Artinya berarti dia harus apa? Dia harus mengulangi sholat dari awal. Wajib mengulang sholat dari awal itu. Jadi itu hukum ijtihad. Kalau setelah selesai ibadah ternyata ijtihadnya jelas-jelas salah, maka dia harus mengulangi ya sholatnya, ibadahnya. Ya, bahkan ini bukan hanya berkaitan dengan arah kiblat. Berkaitan juga dengan yang lain, syarat daripada ibadah. Misal adalah waktu sholat. Kita tahu waktu sholat, dengar azan, ya kan? Allahu Akbar Allah, oh sudah azan. Ayo kita sholat. Kita sholat, kadang-kadang tidak dengar azan, tapi kita melihat di jam atau di HP. Ada waktu sholat. Oh, ini sudah waktunya kita sholat. Tidak apa-apa, boleh. Yang penting ya jelas-jelas ya yang dilihat daripada jamnya atau HP-nya benar-benar ya tidak salah melihatnya. Jangan dilihat, wah ini sudah masuk sholat asar. Sholat. Padahal belum sholat asar. Loh, kok bisa belum sholat asar? Karena yang dilihat waktu jamnya sholat wilayah Jakarta. Bukan wilayah daerahnya dia. Kan berbeda. Jakarta dengan Surabaya beda 25 menit. Nah, kadang-kadang di HP nanti harus mengatur terlebih dahulu. Imah manual, wa imah ya ngatur otomatis atau ngatur manual. Dari mana daerah itu Surabaya? Nah, itu harus pasti. Kalau sudah pasti, nanti lihat waktu sholat asar. Oh, sudah dilihat, sudah masuk waktunya. Sholat boleh berpatokan terhadap itu. Padahal dia tidak mendengarkan azan. Boleh, boleh. Ya, itu termasuk diperbolehkan. Ijtihad. Ya, tapi, ini tapi. Kalau ternyata salah, maka dia harus mengulang. Oh, ternyata habis selesai sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok baru azan ini? Berarti salah. Dia harus mengulangi sholatnya lagi. Harus mengulangi sholatnya lagi. Begitu juga ijtihad dalam baju, dalam pakaian. Dia punya dua pakaian. Tapi yang satu najis, yang satu suci. Tapi dia tidak tahu mana yang suci, mana yang najis. Ya berarti kalau mau pakai salah satunya harus ijtihad, cari tanda. Oh, kayaknya ini yang najis. Tandanya apa? Tandanya ini ada misalnya ada bekas warna yang mungkin warna ini warnanya najis mungkin. Jadi ini tanda kalau berarti pakaian ini yang najis. Dia pakai yang satunya. Setelah dia pakai sholat, selesai sholat, dikasih tahu temannya. Kalau pakaian yang dipakai itu justru itu yang najis. Berarti ijtihadnya salah. Berarti dia harus mengulangi sholatnya. Nah, ini yang penting. Oleh karena itu, ini hal penting. Kadang-kadang kita sholat di rumah orang. Kemudian kita cari tanda. Imma dari sejadah atau mungkin dari apapun arah yang kita ya, yakini atau kita sangka itu adalah arah kiblat. Di tengah-tengah sholat dikasih tahu. Tahu-tahu ada orang lain ngasih tahu. Wah, kamu sholatnya salah ini arah kiblatnya. Di tengah-tengah sholat. Kamu mestinya berbalik ke arah kanan. Balik langsung ke kanan. Dan diteruskan sholatnya. Sampai salam. Maka hukum sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena bukan seharusnya dia meneruskan sholatnya. Tapi dia seharusnya mengulangi sholatnya dari awal. Sebagaimana kita katakan, la ibrah bil ijtihad al bayyin khata'uh. Tidak dianggap ijtihadnya seseorang kalau jelas-jelas salah. Artinya kalau dia jelas-jelas salah arah kiblatnya dan ketahuannya di tengah-tengah sholat, dia harus diulang dari awal, bukan diteruskan. Karena sholatnya dianggap sah, tidak sah dari awal. Jadi harus diulang dari awal, bukan diteruskan. Makanya orang yang mau safar, mau melaksanakan perjalanan, harus ngerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan safar, termasuk tentang kiblat, katanya beliau ini. Kalau di rumah, sudah jelas kiblatnya arah situ, setiap hari dia sholat arah itu. Tapi kalau safar, belum tentu kita tahu mana arah kiblat. Belum tentu kita tahu sudah masuk waktu sholat atau belum. Bagaimana caranya? Belajar. Bagaimana kalau kita tidak tahu arah kiblat? Bagaimana kalau kita tidak mendengarkan azan? Bagaimana kita sholatnya? Kalau kita tidak jelas waktunya sudah masuk apa tidak? Arah kiblat mana? Belajar. Itu yang dikatakan oleh beliau. Begitu juga seseorang yang melaksanakan perjalanan harus belajar tentang ruhsah-ruhsah safar. Tentang keringanan yang diberikan kepada musafir. Yang as-sihar kit'atun minal azab. Ketika kita melakukan perjalanan, itu perjalanan sudah bagian daripada azab. Kenapa bagian daripada azab? Karena seseorang yang melaksanakan perjalanan pasti ada hal yang tidak enak yang dia dapatkan. Katanya Imamul Haramain, cukup hadis tersebut ya, yang mengatakan kit'atun minal azab, itu cukup satu hal aja bagi musafir ketika melakukan perjalanan bepergian, dia sudah cukup dianggap azab dengan meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan orang tuanya. Pisah dengan orang-orang yang kita cintai ini tidak enak. Berat, sesuatu yang berat. Ya, itu sudah cukup sebagai kit'ah minal azab ketika kita melakukan safar. apalagi hal yang lain. Ketika kita safar, kita tidak bisa mungkin istirahat sempurna, normal, seperti kalau kita masih di rumah. Mungkin kita istirahatnya kurang. Kalau kita di safar, mungkin kita makannya tidak teratur, tidak seperti kalau kita di rumah. Ketika kita safar, mungkin hati kita gelisah, khawatir, takut, ya kan? Takut dicopet, takut bahaya, ya. Dalam perjalanan takut terkecelakaan, takut ini, takut ini. Ketika di rumah kita tenang, tenang hati, tentram. Tapi ketika di perjalanan kita khawatir, khawatir, khawatir. Itu adalah kit'ah minal azab, bagian daripada azab. Nah, karena safar itu kit'atun minal azab, maka dalam agama Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan untuk seseorang yang melakukan safar atau perjalanan. Termasuk boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Jadi kalau waktunya sholat duhur sudah masuk, dia tidak memungkinkan atau masih berat untuk melaksanakan sholat di waktu sholat duhur, dia boleh akhirkan. Dia boleh mengundurkan sholat duhur, nanti sampai waktunya sholat asar, baru dia sholat duhur berbarengan dengan sholat asar. Berarti itu takhir. Atau kalau dia mau takdim juga boleh. Takdim ketika masuk waktu sholat duhur, dia sholat langsung dua, sholat lima waktu sekaligus. Sholat duhur sekaligus sholat asar langsung. Jadi nanti sholat asar tidak perlu sholat lagi. Keringanan kan enak. Jadi sholat duhur sama sholat asar, takdim. Nanti tidak sholat lagi sampai malam baru sholat lagi. Ada takdim, ada takhir. Yang mana yang afdal tergantung keadaan musafir, yang mana yang enak bagi dia. Ya, kalau yang enak bagi dia adalah takdim, takdim. Kalau yang enak bagi dia adalah takhir, takhir. Cuma dalam hal ini Imam Ibn Hajar dan Imam Romli berbeda pendapat. Yaitu Imam Ibn Hajar mengatakan takdim afdal. Imam Romli mengatakan takhir afdal. Tapi semuanya tergantung musafir itu yang lebih ringan untuk dilakukan yang mana. Mau takdim, duhur sama asar digabung di waktu salat duhur, isya maghrib dengan isya digabung di waktu maghrib, atau takhir. Duhur dengan asar digabung di waktu asar, maghrib dengan isya digabung di waktu isya. Ini takhir, takdim. Jadi antara duhur dengan asar atau antara maghrib dengan isya. Subuh jangan, jangan nanti takhir sholat subuh digabung dengan sholat duha, ya tidak boleh. Ya, atau takdim sholat subuh jam 12 si malam sudah sholat subuh duluan, kok sholat sekarang takdim ini? Ya tidak boleh. Tidak sholat subuh, tidak ada takdim, tidak ada takhir. Yang boleh duhur sama asar, maghrib sama isya. Duhur sama asar, pasangannya. Jangan nanti asar diakhirkan dengan maghrib. Ya, nah boleh. Nah, jadi itu pasangan. Ini takdim, takhir. Ini perlu. Dan madhab Imam Syafi'i, bahkan madhabnya Imam Syafi'i, kalau memang bagi musafir tersebut, ya dia sebagai orang yang diikuti dalam rombongan perjalanan, maka dianjurkan untuk melaksanakan takhir atau takdim, meringankan kepada rombongan yang lain. Karena dengan takdim kan enak, habis itu istirahat. Kadang-kadang dalam perjalanan kan kadang-kadang tidak mudah untuk kita mendapatkan tempat sholat atau wudhu kadang-kadang. Apalagi perempuan, kadang-kadang perlu dulu ke hammam, perlu pakaian yang khusus dan seterusnya. Jadi bisa takdim sekaligus dua sholatnya. Ini keringanan diberikan oleh Allah. Tapi dalam keringanan ini harus tahu syarat-syaratnya, katanya Imamul Haddad tadi. Harus belajar. Takdim, takhir, ada syarat-syaratnya. Gosor, ya, ada lagi ruhsah gosor. Yani sholat waktu, lima waktu yang jumlahnya empat rakaat boleh dijadikan dua rakaat. Duhur 4 rakaat. Kalau musafir boleh dijadikan 2 rakaat. Jadi sholat duhur hanya 2 rakaat. Asar 4 rakaat boleh dijadikan 2 rakaat. Sholat duhur sama asar dua-duanya boleh 2 rakaat. Nanti isya juga demikian, boleh sholat isya dengan hanya 2 rakaat. Itu namanya ghusr. Ya, duhur kemudian asar dan kemudian isya. Ini yang boleh ghusr. Jadi jangan nanti subuh gosar. Jadi berapa? Satu rakaat, nggak ada. Apalagi maghrib. Kalau maghrib qasar 3 rakaat, separuhnya berarti 1 rakaat setengah. Ini masih ada. Ini benar-benar terjadi nih. Satu kali kita dapatkan waktu di perjalanan di tol itu. Ada orang salat maghrib 2 rakaat. Anak iseng aja ditanya iseng. Kok dua salatnya 2 rakaat? Mungkin lupa kan, mungkin kurang satu. Atau mungkin salat sunnah. Kok salat maghrib? Iya, 2 rakaat. Iya, kok 2 rakaat? Gosor katanya. Waduh. Ini alim betul berarti ini. Maghrib enggak ada gosor. Yang ada itu hanya yang jumlah rakaatnya 4. Duhur, asar, isya. Subuh sama maghrib tidak ada gosor. Ya, ini perlu belajar. Syarat-syaratnya gosor, syaratnya jamaah takdim harus belajar. Termasuk syarat yang penting adalah perjalanannya harus jauh. Jauhnya ini 84 kilo atau lebih. 84 kilo ini bukan dihitung dari rumah. Kadang-kadang salah di situ. Dihitung dari perbatasan kotanya dia. Perbatasan, bukan rumahnya. Dan bukan dihitung dari perbatasan sampai rumah tujuan. Tapi dihitung dari perbatasan kotanya dia sampai perbatasan kota tujuannya dia. Jadi misalnya dia mau kemana ini? Mau ke Tuban. Dia orang mana? Dia orang Surabaya. Nah, dihitung dari jaraknya dari mana? Dari perbatasan kota Surabaya, bukan dari rumahnya, sampai perbatasan kota Tuban. Sampai apa enggak 84 kilo? Kalau sampai boleh gosor, boleh jamak. Perjalanannya berarti perjalanan jauh itu. Kalau enggak sampai, maka tidak boleh gosor, tidak boleh jamak. Nah, ini syarat yang penting. Nah, ini kadang-kadang orang tidak mengerti menghitungnya, cara menghitungnya. Nanti di situ tentunya pembahasan panjang lebar tentang hal ini, tentang syarat ini, yang tempatnya pembahasannya adalah dalam ilmu fikih. Nah, cuma poinnya aja itu. Termasuk kadang-kadang mereka banyak yang melaksanakan gosor, jamak. Padahal mereka melakukan perjalanan niatnya hanya rekreasi. Hanya melihat pemandangan. Ulama menjelaskan dalam kitab mereka bahwasanya termasuk syaratnya gosor dan syaratnya jamak itu harus ada tujuan yang benar. Termasuk yang tidak dianggap tujuan yang benar adalah kalau niatnya hanya rekreasi aja niatnya. Hanya melihat pemandangan aja niatnya. Kan banyak itu. Rekreasi kemana? Ke Jakarta niat ke Ancol aja. Kemudian mungkin ke Batu Malang rekreasi. Niatnya lihat pemandangan di mana Bromo. Hanya lihat pemandangan. Maka dikatakan oleh ulama yang melakukan safar perjalanan niatnya hanya itu. Itu tidak boleh gosor. Kalau gosor berarti sholatnya tidak sah. Itu tidak boleh jamak. Kalau jamak sholat yang bukan waktunya, bukan asli waktunya, maka tidak sah. Ya, jadi syaratnya harus ada niat yang lain. Kalau niatnya ada yang lain tidak apa-apa. Niat ke Ancol misalnya, sekaligus silaturahmi. Boleh gosar, boleh jamak. Sekaligus niat ziarah. Boleh gosar, boleh jamak. Sekaligus niat tijarah, berdagang atau membeli sesuatu. Boleh. Niat gosar, niat jamak. Yang tidak boleh hanya niatnya rekreasi atau lihat-lihat pemandangan. Jalan-jalan lah istilahnya. Cuma itu aja, enggak ada yang lain. Maka hukumnya tidak boleh gosar, tidak boleh jamak. Ya, termasuk yang diingatkan poin yang penting ketika dalam perjalanan yang berkaitan dengan hukum, yaitu harus safarnya safar yang mubah. Perjalanan yang boleh gosar, boleh jamak itu perjalanan yang mubah, yang bukan haram. Ya, walaupun niatnya bukan ibadah, niat berdagang, niat membeli sesuatu, itu kan bukan ibadah. Tidak apa-apa, boleh gosor, boleh jamak. Yang penting bukan tadi, bukan rekreasi, bukan lihat-lihat pemandangan. Tapi kalau misalnya niat ke Jakarta, mau apa? Saya penasaran, mau merampok bank BNI di situ, misalnya. Mau ke Surabaya, mau apa? Niatnya mau berjumpa dengan pacarnya. Haram sudah jelas. Ya. Niat mau kemana? Ke Batu. Mau apa? Mau ke diskotik, berarti haram sudah niatnya. Kalau sudah perjalanannya haram, niatnya haram, maka perjalanannya haram, tidak boleh gosor. Kalau dia gosor berarti dia tidak sah sholatnya. Ya, itu kalau sholat. Biasanya kalau sudah niat-niatnya seperti itu biasanya tidak sholat itu. Ini kalau sholat. Maka hukum sholatnya pun kalau sholat, kalau gosor, tidak sah. Kalau gosor ya, kalau sholatnya 4 rakaat tidak apa-apa. Normal seperti biasa, seperti dia bukan musafir. Kalau jamak takdim atau takhir, maka sholat. Kalau takdim berarti sholat keduanya tidak sah. Kalau takhir berarti sholat pertamanya dia dosa mengakhirkan sholat pertama sampai keluar waktunya. Walaupun dia alasannya musafir, tapi kan safarnya dia safar yang haram. Nah, siapa aja yang termasuk safar yang haram? Termasuk safar yang haram yang dikatakan oleh mereka adalah perempuan yang keluar kota tanpa dibarengi dengan mahramnya. Termasuk itu. Perempuan keluar kota tanpa dibarengi dengan mahramnya. Ya, kadang keluar ya, walaupun niatnya ibadah. Tujuannya ibadah. Niat ziarah, niat menghadiri undangan, niat mungkin juga ya silaturahmi. Itu perempuan harus dibarengi mahramnya, suaminya, saudara kandungnya atau ponakannya, pamannya, ayahnya, anaknya, yang laki-laki ya. Nah, tidak bukan perempuan. Jadi harus ada laki-laki mahramnya yang menemani. Kalau perempuan keluar kota tanpa dibarengi dengan laki-laki yang mahramnya, itu hukumnya haram. Ya, ada pendapat ulama. Pendapat ulama yang mengatakan, pendapat ulama, kalau rombongan perempuan enggak apa-apa. Walaupun bukan muktamad, rombongan. Satu bis, satu mobil, perempuan semuanya. Yang penting mereka, perempuan-perempuan rombongan itu, sikoh-sikoh. Artinya sikoh-sikoh, perempuan-perempuan yang baik-baik. Adil-adil. Bukan perempuan yang tidak benar. Itu pun pendapat, bukan muktamad. Ya, kalau rombongan tidak apa-apa. Yang tidak boleh, satu, dua orang. Rombongan ini tiga orang, harus atau lebih. Dan syaratnya, perempuan yang tiga orang atau lebih itu, perempuan-perempuan yang baik-baik. Itu pun pendapat ya, bukan muktamad. Ada pendapat yang lain mengatakan walaupun satu orang perempuan tidak apa-apa keluar kota tanpa dibarengi mahramnya yang laki-laki. Dengan syarat perempuan itu sudah tua, umur 97 tahun lebih misal. Sudah nenek-nenek lah, sudah 70, 60. Ya. Karena kalau sudah 60-70 ini lebih aman lah. Lebih aman daripada fitnah. Ya, kalau sendirian perempuan keluar kota kan mengkhawatirkan. Di jalan di situ ada gerombolan laki-laki yang tidak baik niatnya. Dia bisa apa perempuan itu? Tapi kalau ada teman mahramnya yang menemani si perempuan, si wanita, orang mereka tidak berani mengganggu. Jadi jangan salahkan bagaimana perempuan banyak diperkosa di jalan. Karena tidak ada yang menemani. Ini bagaimana Islam menjaga perempuan, menghormati perempuan. Sehingga biar tidak ada gangguan dari laki-laki yang tidak baik. Tidak ada gangguan apalagi sampai lebih daripada itu. Sampai dijambret, sampai diperkosa. Karena dia sendiri. Makanya tidak boleh perempuan keluar sendiri. Tanpa dibarengi mahramnya. Nah, kalau wanita itu sudah tua, ada pendapat. Bukan muktamad, sudah tua, ada pendapat yang membolehkan. Ya, mungkin agak ringan fitnahnya. Karena kalau masih perempuan masih muda, masih belasan tahun, 20-an, ya laki-laki melihat di jalan sendirian, apalagi di jalan dalam keadaan sepi, ya itulah timbul niat yang tidak baik dari laki-laki. Yang salah juga perempuannya, tidak mengikuti aturan agama. Andai kata dia mengikuti aturan apa gitu. Jadi kalau perempuan sudah tua, lebih ringan. Ya, walaupun bukan berarti pasti amannya ya, kadang-kadang perempuan tua pun masih ada peminatnya juga. Kadang-kadang, makanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu awalnya mengatakan bahwasanya perempuan yang muda dengan perempuan yang tua itu beda hukumnya. Kalau perempuan yang muda melihat wajahnya haram. Tapi kalau perempuan sudah tua, nenek-nenek 63 ke atas lah, itu melihat wajahnya enggak boleh. Ya, itu dulu. Itu pendapat Imam Syafi'i Qadim. Tapi kemudian Imam Syafi'i berubah pendapatnya. berubah dan mengatakan bahwasanya muda tua sama aja. Kenapa? Suatu waktu di perjalanan Imam Syafi'i melihat ada seorang laki-laki yang masih muda pacaran dengan wanita sudah nenek. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan ini berarti tidak aman juga walaupun sudah tua. Harus ditutup pintu serapat-rapatnya. Artinya tidak boleh walaupun tua laki-laki melihat kepada wanita atau wajah wanita yang bukan mahramnya. Karena dikatakan oleh mereka, ma min saqitah illa walaha laqitah. Tidak ada buah yang jatuh dari pohonnya kecuali pasti nanti akan ada seseorang yang mengambilnya. Artinya walaupun tua-tua, kadang-kadang ada aja nantinya peminatnya atau yang tertarik dengannya yang ya, akhirnya terjadi fitnah. Jadi disamakan oleh Imam Syafi'i, kemudian dirubah pendapatnya. Nah, jadi ini pendapat. Jadi ada pendapat kalau tua boleh keluar kota tanpa mahram. Ada pendapat kalau rombongan perempuan boleh tanpa mahram. Ya, biar kalau tidak ada pendapat, kalau misalnya mau ngikuti pendapat yang muktamad, keluar kota wanita tapi tidak haram. Bagaimana caranya? Dinazarkan terlebih dahulu. Dinazarkan. Kalau memang tujuannya adalah tujuan yang baik untuk keluar kota ya. Misalnya tujuan mau ke Jakarta ziarah. Ziarah luar Batang. Ziarah Wali Songo. Kan tujuannya baik, ibadah. Tapi walaupun tujuannya baik, kalau tidak ditemani mahramnya tidak boleh. Bagaimana caranya biar boleh? Nazarkan terlebih dahulu. Saya nazar. Mau ziarah Wali Songo. Berarti nantinya kalau sudah dinazarkan, berarti safarnya wanita itu menjadi safar yang wajib. Karena sudah dinazarkan. Karena kalau nazar berarti wajib. Berarti artinya ziarahnya menjadi wajib. Kalau safarnya menjadi wajib, maka ulama mengatakan kalau wanita keluar kota tanpa mahramnya, itu kan haram. Kecuali kalau safarnya safar wajib. Termasuk safar wajib yang haji itu. Yang haji pertama kali. Wanita haji. Tidak ada mahramnya yang menemani dalam rombongan. Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena wah. Tapi kalau tidak wajib, misalnya sudah pernah haji. Kalau sudah pernah haji, biasanya pasti sudah pernah umrah. Karena kalau sudah haji, ya umrah juga. Terus suatu waktu berangkat lagi untuk umrah. Berarti kan sunnah umrahnya ini. Nah ini kalau umrahnya sunnah, berarti perempuan itu haram umrah. Tanpa dibarengi mahramnya yang laki-laki. Nah biar tidak haram, nazarkan umrahnya dulu. Perempuan itu nazar. Saya nazar, pakai lafaz. Nazar itu tidak sah kecuali pakai lafaz. Saya nazar mau melaksanakan umrah. Berarti umrahnya dia menjadi wajib. Nah, kalau umrahnya sudah menjadi wajib, maka keluar kota tanpa dibaringi mahram bagi perempuan untuk safar yang wajib, hukumnya boleh. Nah ini caranya. Makanya termasuk dikatakan oleh ulama dalam kitab mereka, wanita-wanita yang di Mekah itu, jangankan di Indonesia, yang di Mekah aja kalau umrah itu harus keluar Mekah. Paham ya? Kita umrah di mana gitu? Kita umrah kan di Mekah. Kita umrah kan di Masjidil Haram itu. Kita umrah itu kan umrah cuma tawaf. Umrah itu niat umrah. Setelah niat umrah kita tawaf. Kemudian setelah selesai tawaf kita sa'i. Setelah selesai sa'i cukur rambut. Selesai. Itu umrah. Tidak ada wukuf Arafah, Musdalifah. Itu haji itu. Nah, cuma kalau wanita penduduk Mekah, kalau mau niat umrah itu harus keluar Mekah dulu. Niatnya harus di luar Mekah, tidak boleh di dalam Mekah. Berarti kalau niatnya keluar Mekah, berarti dia harus keluar kota. Keluar kota Mekah kan? Kalau keluar kota tanpa dibaring mahramnya, hukumnya apa? Hukumnya haram, walaupun niat umrah. Karena umrah tidak wajib. Kecuali kalau umrah pertama kali ya, umrah pertama kali yang wajib. Lalu kedua, ketiga, dan selanjutnya tidak wajib. Supaya wanita di Mekah itu bisa umrah, hendaknya sebelum umrah dinazarkan umrahnya terlebih dahulu. Saya nazar mau melaksanakan umrah. Berarti dia keluar dari kota Mekah untuk niat ihram di luar Mekah, karena hukumnya harus niat di luar Mekah, maka hukumnya tidak haram lagi. Jadi dengan cara dinazarkan. Jadi wanita mau keluar kota, yang penting tujuannya baik. Nazar mau silaturahmi kepada kerabat yang ada di kota ini. Nazar dilafadzkan. Berarti harus. Tapi kalau sudah nazar harus ya. harus dilaksanakan, tapi dia tidak dosa kalau tanpa dibarengi mahramnya. Nazar mau ziarah Wali Songo, nazar mau ziarah Habib Fulan, Kiai Fulan, dinazarkan menjadi wajib. Dan kalau wajib safarnya tidak harus dan boleh tanpa didampingi oleh mahramnya yang laki-laki. Ini yang perlu diketahui, poin-poin yang penting. Tapi kalau secara artinya secara hukum menyeluruh, banyak yang perlu dipelajari bagi seseorang yang berkaitan dengan hukum-hukum safar atau hukum-hukum ketika melakukan perjalanan. Tempatnya itu ilmu fikih. Kemudian dikatakan di sini wa adabu, dan hendaknya dia belajar adab-adab. Ini berkaitan dengan haji. Dia mau haji. Apa adab-adabnya? Tadi kan sebelumnya pelajaran pengajian sebelumnya dijelaskan harus belajar rukunnya itu jelas. Tapi agar sempurna hajinya, biar sempurna, harus belajar sunnah-sunnahnya juga. Belajar adab-adabnya juga. Apa yang seharusnya dilakukan ketika di Mekah Mukarramah, dianjurkan untuk baca Quran dan dianjurkan menghatamkan Quran, dianjurkan untuk ziarah ya, tempat-tempat yang mulia-mulia. Kan banyak tempat-tempat yang mulia di situ, peninggalan Nabi Muhammad SAW, tempat-tempat yang bersejarah. Ya, kemudian juga dianjurkan untuk membaca zikir-zikir dan wirid-wirid yang berkaitan dengan hajinya dia atau umrohnya dia. Kalau umroh, apa yang harusnya dibaca? Ya, agar apa? Agar umrohnya, hajinya sempurna. Kalau rukun-rukunnya, syarat-syaratnya itu wajib, jelas. Harus belajar terlebih dahulu. Kemudian wala taj'al qasdaka al-hajja mustarakan bainahu wa bainat tijarah. Dan beliau mengingatkan juga, hati-hati jangan kamu jadikan niat kamu untuk haji ataupun niat kamu untuk umrah itu dibarengi dengan niat tijarah, digabung dengan niat cari untung. Jadi jangan nanti umrah bawa barang dagangan dijual di sana. Nah, jangan. Murni ikhlaskan niatnya ibadah. Jangan bawa barang dagangan didagang. Ya, kadang kalau kita bawa dagangan dari Indonesia kita jual di sana, itu untungnya banyak. Karena uangnya di sana kan uang real. Kita jual ini, waduh, apalagi makanan Indonesia laku. Bakso di sana satu mangkok bisa 50 real. 50 real di sini berarti berapa itu? Berapa itu? Bisa 350-an, 370 ribu. Itu bisa sampai ke sana. Kalau di sekitar haram itu. Itu soalnya ana sendiri juga pernah kaget juga 50 real. Satu mangkoknya. La ilaha illallah. Padahal di Indonesia ini paling cuma 5 ribu. Di sana malah 300 ribu lebih. Untungnya berapa itu? Kalau kita pijat aja. Pijat di sini paling bayar berapa? 20 ribu ya. Kalau di sana pijat 100 real. 400 ribu kita bayar. 50 ribu, 50 real itu kadang tidak diterima. Jadi tukang pijat di Saudi enak. Bisa cepat kaya itu. Jadi untungnya banyak. Wah, cuma jangan diniatkan kalau pergi ke Mekah atau ke Madinah. Jangan diniatkan untuk cari untung. Jangan. Kadang-kadang nanti bawa ini. Bawa minyak apa dijual di sana. Lumayan. Bisa menutupi ongkos umrohnya kan. Ya, itu jangan, katanya beliau. Sudah murnikan niatnya untuk ibadah. Karena juga pernah ini jamaah haji Indonesia ini, saya kan mondok di Madinah, pernah ada jamaah haji yang telpon dan mengatakan ada titipan dari orang tua. Akhirnya pergi ke hotelnya, sampai di hotelnya ketemu di situ dan diserahkan titipannya. Sebelum pulang, sebelum saya pergi, dia minta tolong sama ana. Apa? Bisa enggak dijualkan? Jual apa? Saya bawa barang ini dari Indonesia. Memangnya apa yang dibawa? Rokok satu kardus. Astagfirullah. Sudah minta dijualkan, yang dijualkan rokok lagi. Ini bagi saya haram, bagi ana. Bagi saya haram. Bagaimana ana mau jual rokok? Apalagi ini misalnya di Indonesia, bagi saya haram. Apalagi ini di Madinah Al Munawwarah, kok ente jauh-jauh bawa rokok untuk dijual di Madinah ini? Ya apa ini? Ya ini ya seperti niat ini nih terjadi. Jadi sudah niatnya cari untung di sana, bawa barang dagangan. Beliau mengatakan, Jangan ada niat berdagang ketika kita mau umrah atau mau haji. Murnikan, ikhlaskan niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yambahi an la yazhabaka syai'un min mata'i dunya ila maqtasid infaqahu fi muddati safarik. Bahkan dianjurkan jangan membawa sesuatu daripada harta dunia kecuali yang hanya dibutuhkan untuk kalian pakai atau infakkan di waktu di perjalanan aja. Jadi seperlunya, bawa pakaian seperlunya, berapa hari umroh, berapa hari haji, oh 2 minggu misalnya, ya seperlunya bawa pakaian segini yang bisa nanti dicuci lagi kan di sana. Jangan nanti bawa pergi umroh atau haji pakaiannya aja sudah 1 pickup, ya berapa tas itu. Ini belum nantinya oleh-olehnya bawa makanan 1 kerdus, 2 kerdus. Nah artinya yang dibutuhkan aja, jangan berlebihan. Beliau mengatakan jangan ber wa in kana wala budda fajtanib akhdha ma yushiruka an ada'il manasik ala wajhiha wa ta'dim sa'irillah kama yambahi. Dan kalau memangnya harus membawa, jangan sampai mengganggu konsentrasi daripada melaksanakan haji ataupun umrah sesuai dengan cara yang dianjurkan, dengan cara yang sempurna. Jadi jangan mengganggu konsentrasi. Makanya ya termasuk kalau bawa kalau mau niat umrah, benar-benar niatnya ibadah kepada Allah SWT. Jadi kalau bisa ditinggalkan semua urusan pekerjaan, sudah. Jangan nanti di waktu umrah masih sibuk ngurus pekerjaannya, bisnisnya, akhirnya konsentrasinya pecah. Sudah benar-benar tinggalkan urusan bisnis, urusan tijarah, dagangan, tokonya, serahkan kepada orang lain, jangan dipikir. Murni karena untuk Allah dan konsentrasi melaksanakan ibadah lillah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang dianjurkan. Oleh karena itu kita meminta dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya bisa ditakdirkan sampai ke Madinah dan ke Mekah al-Mukarramah insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat, ditakdirkan bisa memandang kiblah, memandang Ka'bah, dan bisa ditakdirkan berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, dan diterima ibadah kita, diterima hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah untuk kita dan orang tua kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Ala hadin ya kunya salihah jami'a syamilah li khairid dunya wal akhirah wa ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.